الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ternyata belum selesai kita dari ayat ke-19. Langsung disemak kitabnya ya para aba. Barakallahu fikum. Lamma bayyana ta'ala shahadatahu allati hiya akbaru shahadati ala tauhidih qal qul li haula'i al mu'aridina li khabarillahi wal mukadzibina li rusulih. Tatkala, lamma artinya tatkala, tatkala Allah yang maha tinggi telah menjelaskan syahadatahu, menjelaskan tentang persaksiannya. Allati hiya akbaru syahadat, yang itu merupakan sebesar-besar, seagung-agungnya persaksian. Ala tauhidih, persaksian tentang ketauhidannya. Tentang ketauhidannya, tentang keesaannya. Jadi Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal, baik di dalam kerububiahannya maupun keuluhiyahannya maupun dalam al-asma wa sifatnya. Qala, kemudian Allah mengatakan, qul, katakanlah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liha ula'il mu'aridin, terhadap mereka-mereka yang menentang. Menentang terhadap berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberitakan bahwa persaksiannya tentang ketauhidan itu merupakan akbaru syahadat. Maka para siapa yang menentang pemberitaan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah yang terkait dengan masalah persaksian, ketauhidan maupun pemberitaan yang lain-lainnya. Wal mukadzibina li rusulih, demikian pula katakan terhadap mereka-mereka yang mendustakan, tidak percaya terhadap rasul-rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. A innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Qul la ashhad. Apakah kalian benar-benar bersaksi bahwasanya bersama Allah Subhanahu wa taala terhadap sesembahan-sesembahan yang lain? Katakanlah wahai Nabi Muhammad, la ashhad, aku enggak mau mempersaksikannya. Maknanya tidak mau mempersaksikan tentang kebenarannya. Karena sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya, itu adalah sesembahan yang batil. Walaupun para penyembahnya, para pemujanya, mereka menamakan dengan alihah sebagai sesembahan-sesembahan, akan tapi bukan berarti karena mereka dinamakan sesembahan-sesembahan lantas menjadikan benarnya perbuatan orang-orang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Betul, itu adalah sesembahan-sesembahan, namun sesembahan-sesembahan yang batil. Adapun sesembahan hak, sesembahan yang benar, itu hanya Allah semata. Qala Allahu azza wa jal, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Yang demikian itu bahwa Allah adalah sesembahan yang benar. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan sesembahan yang benar? Jawabannya, karena Allah esa dalam kerububiahan, dalam menciptakan alam semesta ini, di dalam mengatur alam semesta ini, di dalam kekuasaannya terhadap alam semesta ini, Allah Maha Tunggal, Maha Esa. Dengan sendirinya, Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan semua itu. Demikian pula Allah Tunggal Maha Esa di dalam keuluhiyahannya. Allah hanya Allah semata yang hak untuk diibadahi. Demikian pula dalam al-asma wa sifatnya. Sedangkan sesembahan-sembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, mampukah mereka mencipta? Al-jawab la. Mereka enggak mampu mencipta. Jangankan menciptakan langit dan bumi, menciptakan lalat saja mereka enggak mampu. Jangankan mereka menciptakan sendirian, mereka rame-rame saling bahu-membahu di antara sesembahan-sembahan yang mereka sembah dari selain Allah membuat lalat, itu pun tetap enggak mampu. Ta'ufat talib wal matlub. Di situ menunjukkan lemahnya pihak yang menyembah maupun pihak yang disembah. Maka dari itulah sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya itu adalah sesembahan yang batil, yang salah. Sehingga jangan kita mau mempersaksikan tentang kebenarannya. Nah, jangan mau mempersaksikan tentang kebenarannya. Itu adalah sesembahan yang batil. Taib. Qul la ashhad. Katakanlah Nabi Muhammad, saya tidak mau bersaksi. Tidak mau bersaksi tentang kebenarannya. Ai, in syahidu, fala tashhad ma'ahum. Jika mereka, orang-orang yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mendustakan para rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala, jika mereka bersaksi tentang kebenaran sesembahan-sembahan yang disembah dari selain Allah itu, fala tashhad ma'ahum. Engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga khitab ini ditujukan kepada umatnya. Jangan engkau bersaksi bersama mereka. Jangan engkau jadi saksi. Jangan engkau jadi saksi. Jangan engkau mau untuk mempersaksikan bersama mereka. Karena itu adalah persaksian yang batil. Fawazin baina syahadati asdaqil qailina wa rabbil alamin. Maka engkau timbanglah. Wazin. Nah, engkau timbanglah. Antara persaksian asdaqil qailin, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa rabbil alamin, sebagai Rabb semesta alam ini. Engkau timbang, bandingkan antara persaksian Allah subhanahu wa ta'ala, asdaqul qailina wa rabbul alamin, yang paling jujur perkataannya, Rabb semesta alam, wa syahadati azkal khalqi al-mu'ayyadah bil barahin al-qati'ah wal hujati asati'ah ala tauhidillahi wahdah la syarikalah wa syahadati ahli syirki alladzina marajat uquluhum wa adyanuhum wa fasadat arauhum wa akhlaquhum. Engkau timbanglah, engkau bandingkanlah antara persaksian Allah subhanahu wa ta'ala dan persaksian azkal khalaq, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dikuatkan dengan al-barahin, bukti-bukti yang sangat akurat dan hujah-hujah yang sangat kuat tentang ketauhidan Allah subhanahu wa ta'ala semata yang tidak ada sekutu baginya. Engkau bandingkan, engkau timbang antara persaksian Allah dan Rasulnya dengan persaksian ahli syirki, dengan persaksian pelaku kesyirikan. Alladzina marajat uquluhum, yang akal-akal mereka telah goncang, kacau. Demikian pula agama-agama mereka. Wa fasadat ara'uhum wa akhlaquhum. Sudah cara berfikirnya goncang, tidak ada keteguhan. Nah, melihat orang-orang menyembah bulan, bangga dengan sesembahannya bulan. Ketika melihat matahari, goncang. Hada akbar, ini lebih hebat lagi, ini lebih kuat lagi. Itu menunjukkan kegoncangan mereka. Di dalam beragama, enggak punya pendirian yang teguh, yang kokoh. Bagi mereka yang mengagung-agungkan jimat, ahli kesyirikan kental dengan jimat. Bangga ketika dia mendapatkan suatu jimat. Nanti melihat yang lain, goncang pikirannya. Itu lebih hebat. Dibuangnya yang pertama, ganti yang kedua. Nanti melihat yang ketiga, merasa lebih hebat lagi, buang yang kedua, ambil yang ketiga. Demikian ahli kesyirikan. Bagi yang mereka mengagung-agungkan kuburan, bangga dengan kuburan puyang, si fulan. Ada lagi yang menyembah puyang lain, dipandangnya lebih hebat, tinggalkan, abaikan puyang pertama, pindah kepada puyang yang kedua, dan seterusnya. Demikian pula yang mengagung-agungkan tempat-tempat keramat, atau pepohonan, bebatuan, goncang akal-akal mereka, goncang kacau agama mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala larang nabinya untuk seperti orang-orang musyrikin, alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yang mereka telah memecah belah agama mereka, yang menyembah Lata bangga dengan Lata, yang menyembah Uzza bangga dengan Uzzanya, seperti rombongan mereka Abu Jahal, Abu Lahab. Nam, lana Uzza wala Uzza lakum, katanya. Kami punya Uzza, kalian wahai para sahabat enggak punya Uzza. Bangga dengan sesembahan yang bernama Uzza. Dan demikian seterusnya. Keadaan kaum musyrikin, maka dikatakan marajat uquluhum wa adyanuhum, yang telah goncang kacau akal-akal mereka. Kacau agama-agama mereka. Enggak punya pendirian yang teguh. Beda halnya ahli tauhid. Orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala teguh kokoh dengan pendiriannya. Tidak ada yang berhak untuk kita ibadahi kecuali Allah semata. Yang selainnya kita enggak mau. Kita berlepas diri. Ketika ditanya, "Kenapa kok kalian menyembah Allah?" Dengan mudah kita jawab, "Allah Maha Esa, Maha Tunggal dalam menciptakan alam semesta ini. Di dalam mengatur alam semesta ini. Di dalam kekuasaannya terhadap alam semesta ini. Maka Allah pula yang berhak untuk kita ibadahi semata." Ketika ditanya, "Kenapa engkau mengingkari sesembahan-sembahan kami?" Dari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dengan mudah kita jawab, "Atas dasar apa kita nyembah mereka? Mencipta enggak mampu. Mengatur enggak mampu, berkuasa enggak punya kekuasaan. Untuk apa kita mengibadai sembah-sembah itu?" Kokoh, tegar pendirian ahli tauhid. Allah mutafarridun bin bijal bil manafi' wa daf'il madar. Allah Maha Tunggal di dalam mendatangkan kemanfaatan-kemanfaatan maupun di dalam mencegah kemadharatan-kemadharatan. Sedangkan apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala mampukah mendatangkan kemanfaatan? Pasti jawabannya enggak akan mampu. Mampukah menghindarkan dari kemadharatan? Enggak mampu. Sehingga ngapain nyembah-nyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Jahil. Itu adalah pendahulunya orang jahiliyah. Seperti keadaan mereka di antara kaum jahiliyah, mereka mengalungkan watar. Watar itu tali busur panah yang sudah usang mereka ganti. Tali yang sudah usang tadi mereka yakini bisa mendatangkan kemanfaatan, bisa menolak bala, sehingga mereka kalungkan di leher-leher onta mereka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk memutus tali-tali tersebut dari leher-leher onta mereka. Apa enggak jahil kayak gitu? Kaum muslimin, jangan dikira enggak ada yang ikuti jejak mereka. Ada yang ngaku seorang muslim, seorang muslimah, ketika punya anak bayi dikalungin benang lehernya, terus ada gombalan di sini. Entah isinya apa itu gombalan. Jangan dikira itu enggak ada keyakinan. Tolak bala. Atau dipakein gelang. Dan macam-macam. I'lamu barakallahu fikum. Itu adalah sumber dari kaum jahiliyah. Bukan dari Islam. 6. Mobil digantungin jimat. Mau masuk rumah di atas pintu. Sudah ada raja-raja. Di kamar. Di lemari. Raja lagi. Di bawah tempat tidur. Raja lagi. Tawakalnya kepada siapa itu? Kepada jin. Kepada benda-benda yang pada hakikatnya tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak bala. Ahli tauhid kepada Allah dia bertawakal. Ahli tauhid kepada Allah dia menggantungkan harapan. Menyandarkan harapan. Baik harapan itu berupa mendatangkan kemanfaatan atau datangnya kemanfaatan. Atau harapan itu berupa agar terhindar dari bala, kemadharatan. Hanya kepada Allah dia bergantung. Ta'alluq. Ini keadaan ahli tauhid. Perbedaan antara ahli tauhid dengan ahli syirik. Mereka teguh. Ahli tauhid teguh pendiriannya. Kokoh agamanya. Beda dengan ahli syirik. Marajat uquluhum wa adyanuhum. Wa fasadat ara'uhum wa akhlaquhum. Dan telah rusak pemikiran-pemikiran mereka dan akhlak-akhlak mereka. Wadhaku ala anfusihim al-uqala. Yang diri-diri mereka membuat orang yang berakal itu ketawa. Maknanya, dari perbuatan-perbuatan mereka, suatu perbuatan yang sangat-sangat tidak pantas. Bagi orang yang berpikir, paham tentang kebatilannya, dan bikin ketawa. Satu contoh. Orang bertawakal kepada jimat. Padang jimatnya itu. Ketika seorang. Tapi pernah ada yang datang ke rumah saya. Mau nyalek. Sabuknya diserahin ke saya. Pak Ustadz. Ini saya sabuk dari Pak Kiai. Coba tolong puasa dilihat. Tak bedel sabuknya itu isinya rajah melulu. Ada gambar pedang, gambar macam-macam. Ada ayat-ayat di situ yang menjelaskan tentang ayat-ayat jihad, perang. Oh rupanya dikiaskan bahwa dia sedang nyalek berarti sama saja sedang jihad. Sedang jihad sehingga banyak lawan-lawannya. Jadi dia tawakalnya luar biasa kepada sabuk tadi, ternyata nyaleknya keok, kalah. Bertawakal kepada sesuatu yang hakikatnya tidak bisa mendatangkan manfaat. Apa enggak bikin kita ketawa gitu loh. Lucu, aneh. Mau pepergian, orang masih punya keyakinan-keyakinan syirik, masih memelihara jimat-jimat, jimatnya lupa di rumah. Pesimis betul ketika mau berangkat. Baik. Akan tapi ketika dia jimatnya dia pakai merasa pede. Padahal betapa banyak orang yang maka jimat banyak ternyata Allah takdirkan kecelakaan, dia tetap aja kecelakaan. Tambah lucu lagi bikin ketawa baik orang berakal. Orang masih pemikiran-pemikiran memiliki pemikiran syirik. Pepergian. Hanya melihat karena ada burung terbang ke arah kiri. Waduh, nasib sial ini. Urung, enggak jadi perangkat. Alangkah bodohnya. Mau nikahan, sudah rencana matang. Si A, si B sudah saling cocok, saling akur. Hitung-hitung. Si Fulana lahirnya hari ini. Tahun sekian, si Fulan sekian. Hitung-hitung. Enggak cocok, bubar. Apa enggak lucu gitu? Bikin ketawa orang berakal. Itu makna ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Wallah ta'ala alam bisawab. Itu makna ucapan beliau. Wadhaku al-uqala. Al-anfusim al-uqala'a. Jadi jiwa-jiwa mereka, orang ahli syirik, aneh-aneh tingkah lakunya. Yang membuat ketawa baik orang akal. Orang berakal. Tahu kalau itu jelas-jelas kebatilannya. Allahul musta'an. Jangan mau diombang-ambing dengan kesyirikan. Bagi mereka mengagungkan kerbau bule. Ketika berak kerbonya, jadi rebutan kotorannya. Apa enggak bikin ketawa coba? Bagi orang berakal, namanya kotoran hewan, biasa untuk pupuk apa bukan ya kan? Untuk pupuk tanaman kan? Ini malah untuk pupuk wajah. Diolesi di wajah. Lah ilah apa enggak bikin ketawa enggak gitu? Ini ikhwan ahli syirik. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.